بسم الله Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma awna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.